السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، sebelum kita memulai kajian kita, ada pengumuman yang ingin saya sampaikan. Berhubung pekan depan maka kajian kita pada pekan depan yaitu pekan pertama, karena pada bulan Februari ini kita tidak memiliki jadwal pekan yang keempat di Sabtu dan Ahad depan ini. Saya keliru. Insyaallah pekan depan hari Sabtunya pekan keempat dan hari Ahadnya kita hitung pekan keempat juga. Walaupun hari Ahadnya adalah tanggal 1 Maret. Jadi insyaallah pekan depan kita ada pekan keempat. Jadi jadwal sebagaimana biasa, pada hari Sabtu kajian kita Sahih Bukhari dan pada hari Ahadnya Syarh Sunnah. Baiklah ikhwan sekalian, azakumullah, kita memulai kajian kita kitab Syarh Sunnah oleh Imam Barbahari rahimahullah, nomor yang ke-134. Nomor yang ke-134 Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, di antara prinsip dan aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, wa idza sami'ta ar-rajul yat'amu 'ala al-athar aw yuridu al-athar aw yuridu ghayra al-athar fattahimhu 'ala al-islam ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع. Nomor yang ke-134 ini, ikhwan sekalian azakumullah, memiliki keistimewaan. Kenapa saya katakan demikian? Karena nomor yang ke-134 ini sangat banyak dinukil oleh para ulama rahimahumullah. Ya, perkataan beliau ini sangat banyak dinukil oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Telah berkata Imam Barbahari, wa idza sami'ta ar-rajula yat'amu 'ala al-athar, dan seterusnya dan seterusnya. Khusus nomor 134 ini. Jadi nomor yang 134 ini termasuk daripada perkataan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah yang ditulis dengan tinta emas. yuktab bima idzhab, kata Ra'al. Ditulis dengan tinta emas, maknanya perkataan yang mahal, yang sangat bernilai sekali. Nomor yang 134 ini sering, sebagaimana saya katakan, dinukil oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Baik ulama mutaqaddimin ataupun mutaakhirin. Menunjukkan perkataan beliau, nomor yang 134 ini memiliki keistimewaan. Adapun makna atau lafaz terjemahan daripada perkataan ini, beliau berkata, wa idza sami'ta ar-rajul, apabila engkau mendengar seseorang yang yata'anu 'ala al-athar, yang menghina atau mencela athar. Yang belajar setelah athar memiliki beberapa makna. Di antara makna athar yaitu seluruh yang dinisbatkan kepada sahabat. Atau ada juga maknanya seluruh yang dinisbatkan kepada tabi'in. Atau bisa jadi maknanya dia adalah sama maknanya dengan hadis. Bukankah demikian? Yang dimaksud di sini, athar yang dimaksud di sini yaitu hadis. Apabila engkau mendengar seseorang yang mencela hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau yaruddul athar, atau dia menolak hadis dengan berbagai alasan. Apapun alasannya. Atau yuridu ghair athar, atau dia menginginkan sesuatu selain daripada hadis. Mungkin dia meninggalkan hadis, kemudian dia beralih kepada pendapat gurunya, meninggalkan hadis, atau beralih disebabkan karena tidak sesuai dengan akalnya, atau sebab apapun juga. Apa kata Imam Barbahari rahimahullah? Fattahimhu 'ala al-Islam, maka curigakanlah, curigailah, tuduhlah dia di atas keislaman. Maksudnya berarti Islamnya ada yang kurang. Wa la tashuk annahu sahibu hawa mubtadi', dan jangan kau ragukan, jangan kau ragukan bahwasanya dia adalah seorang yang mengikuti hawa dan seorang pelaku bid'ah. Ma'asyur muslimin, perkataan beliau tajam. Sebagaimana yang kita telah dengar bersama, yaitu apabila ada seseorang yang menghina hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melecehkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini ada, tentunya ada, walaupun mungkin tidak banyak kita temukan secara zahir. Mencela hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan biasanya orang-orang yang mencela hadis Rasul adalah orang-orang yang mengkedepankan akal daripada iman. Atau yurid al-athar, atau menolak hadis. Ini hadis tidak bisa dipakai karena bertentangan dengan kenyataan. Ini hadis tidak bisa dipakai. Kenapa? Karena bertentangan dengan Al-Quran. Ada orang seperti ini. Banyak. Dan ini yang banyak. Menolak hadis walaupun sahih dengan alasan berseberangan dengan Al-Quranul Karim. Ini tidak benar. Orang yang seperti ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, biasanya disebabkan karena kejahilannya. Karena apabila ada hadis yang bertentangan dengan Al-Quran, dia melihat kepada Al-Quran kan lebih sahih daripada hadis. Akhirnya hadis dibuang, Al-Quran diambil. Padahal pada saat tersebut dia jatuh pada kesalahan. Orang yang seperti ini sengaja atau tidak sengaja, dia sadari atau dia tidak sadari, dia lagi mengedepankan akal daripada mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Karena menurut akalnya, hadis harus dibuang, harus tinggalkan. Dengan alasan bertentangan dengan Al-Quran, maka tidak. Aqidah al-sunnah wal-jamaah. Aqidah para imam, para imam. Yaitu tidak ada suatu ayat pun yang bertentangan dengan hadis yang sahih. Apabila ada hadis yang sahih, maka dia tidak akan bertentangan dengan Al-Quran selama-lamanya. Karena hadis diturunkan untuk menerangkan Al-Quran. Allah berfirman, "Wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim." Kami turunkan kepada engkau Muhammad dzikir, yaitu hadis, untuk engkau menerangkan dengannya, untuk engkau menerangkan apa yang diturunkan kepada manusia, yaitu Al-Quran. Mustahil hadis bertentangan dengan Al-Quran, karena hadis untuk menerangkan Al-Quran. Bagaimana diterangkan oleh Allah? Mustahil hadis bertentangan dengan Al-Quran, karena hadis juga berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman, "Kalau kana min 'indi ghairillah la wajadu fihi ikhtilafan katsira." Kalau seandainya sesuatu tersebut berasal dari selain Allah, maka engkau akan menemukan di sana pertentangan yang sangat banyak sekali. Akan tetapi karena hadis berasal dari Allah, Al-Qur'an berasal dari Allah, maka di sana tidak ada pertentangan selama-lamanya. Lalu bagaimana ma'asyiral muslimin apabila kita menemukan suatu hadis yang secara zahir bertentangan dengan Al-Qur'an, maka ketahuilah yang kita salahkan di sana bukan hadisnya. Yang kita salahkan di sana bukan Al-Qur'annya. Tapi apa yang kita salahkan? Pemahaman kita yang kita salahkan. Lihat bedanya ahli sunnah dengan yang bukan. Kalau selain daripada ahli sunnah, di antara mereka apabila ada hadis yang kelihatan atau secara zahir bertentangan dengan Al-Quran, maka apa yang dia salahkan? Hadisnya yang dia salahkan. Ini hadis tidak bisa dipakai. Hadisnya yang dia salahkan, bukan akalnya yang dia salahkan, bukan pemahamannya yang dia salahkan. Subhanallah, ujub atau jahil. Kalau bukan karena ujubnya dengan dirinya, atau disebabkan karena kejahilannya. Wal'iyadzubillah. Ahlu sunnah tidak. Apabila ada Al-Quran secara zahir kelihatan bertentangan dengan sunnah, bukan Al-Qurannya disalahkan, bukan sunnahnya yang disalahkan, tapi pemahamannya yang dia salahkan. Makanya beberapa para imam rahimahumullah, para imam rahimahumullah, yang telah mengkaji Al-Quran, mengkaji ribuan hadis, sampai mereka mengatakan tidak ada Al-Quran dan sunnah yang bertentangan. Apabila ada, tolong sampaikan kepada saya. Saya terangkan maknanya. Allahu Akbar. Saya terangkan maknanya. Jantan Imam Ibn Khuzaimah rahimahullah ta'ala. Makanya para ulama rahimahumullah membuat di dalam ilmu hadis satu bab khusus yang dinamakan dengan bab al-mu'talaf wal-mukhtalaf. Ini yang belajar ilmu hadis. Al-mu'talaf wal-mukhtalaf. Hadis-hadis yang berselisih dan hadis-hadis yang sama. Imam Ibn Qutaybah rahimahullah, salah seorang mutaqaddimin ulama di abad yang ketiga, membuat kitab Ta'wil Mukhtalaf al-Hadis. Makna atau tafsir daripada hadis yang berselisih. Siapa kan kitabnya? Ta'wil Mukhtalaf al-Hadis oleh Imam Al-Qutaybah rahimahullah ta'ala. Sebagai contoh, beberapa hadis yang kelihatan berselisih dengan Al-Quran. Contoh yang sering dan yang sampai ke telinga saya, ada orang-orang yang membisikkannya di negeri ini, kita menerangkannya dalam rangka nasihat buat umat, yaitu hadis Rasulullah SAW sahih diriwayatkan oleh beberapa orang a'immah. Rasulullah bersabda, "Innal mayyit yu'adzab biman niha 'alayh." Atau dalam riwayat yang lain, "Innal mayyit yu'adzab bibukai ahlihi 'alayh." Sungguhnya seorang mayit disiksa atau diadab disebabkan karena ratapan keluarganya. Dalam riwayat yang lain, sungguhnya seorang mayit diadab karena tangisan keluarganya. Kata mereka, ini bertentangan dengan Al-Quran. Bertentangan dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, wala tajidu waziratu wizra ukhra, bahwasanya dosa seseorang tidak bisa dibebankan kepada orang lain. Kesalahan seseorang tidak bisa dibebankan kepada orang lain. Yang berbuat di sini adalah keluarganya yang masih hidup. Kenapa mayat yang harus dibebankan? Kenapa mayat yang harus disiksa? Lalu dengan beraninya, sesuai dengan berita yang sampai kepada saya, dengan beraninya orang tersebut menolak adil. Ini hadis tidak bisa dipakai. Buang. Walaupun dia sahih dan disahihkan oleh para imam, para imam. Hadis ini memiliki jalur yang sangat banyak sekali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lihat bagaimana beraninya manusia. Tatkala hadis kelihatan bertentangan dengan Al-Quran, hadis yang disalahkan, bukan pemahamannya yang dia salahkan. Tahu bukan karena kesombongan atau karena kejahilan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para ulama rahimahumullah berusaha memberikan solusi daripada hadis dan ayat ini. Dan mereka menerangkan tidak ada pertentangan di sana. Pertama, makna kata-kata di'adab. Sesungguhnya seorang mayit di'adab. Yu'adab. Sebabkan karena tangisan. Atau dalam riwayat yang lain, karena ratapan keluarganya. Makna kata-kata adab di sini tidak mesti maknanya disiksa. Dipukul. Dibakar tidak mesti. Karena Rasulullah juga pernah bersabda, as-safar qit'atun min al-'adab. Sungguhnya safar, perjalanan, adalah potongan daripada adab. Emangnya orang musafir dipukul? Enggak. Dibakar? Enggak. Tapi dia merasakan kelelahan. Merasakan tidak tenteram. Merasakan tidak seperti di rumah, walaupun safarnya dengan fasilitas yang paling mewah sekali. Ini maknanya harus didikan pertama. Yang kedua, para ulama rahimahumullah, di sana ada beberapa pendapat para ulama rahimahumullah dan yang rajih wallahu ta'ala alam, yaitu bahwasanya seorang mayit diadab disebabkan karena ratapan atau tangisan keluarganya, yaitu mayit yang pernah mewasiatkan kepada keluarganya apabila dia mati maka dia diratapkan. Apa kebiasaannya pada saat dia hidup demikian? Ini diterangkan oleh para ulama rahimahumullah. Dan alhamdulillah pada hadis tersebut tidak ada perselisihan dengan Al-Quran. Apa contoh yang lain? Dan yang telah saya contohkan, yang pertama tersebut itu yang paling sering saya dengar jambi ini. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i, Imam Tirmidzi dan imam-imam yang lainnya, tatkala datang beberapa orang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana mereka minta dihakimi oleh Rasul, yaitu telah di dalam permasalahan zina, seorang laki-laki yang masih bujangan berzina dengan wanita yang telah muhsanah, telah memiliki suami. Dalam hukum Islam, laki-laki tersebut dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Dan wanita yang telah berzina tersebut dalam Islam, yaitu dia dirajam sampai meninggal. Nah, di sini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala bunika jaldu 100 wa takhribu 'am. Anakmu yang berzina, yang laki-laki, dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Datang sebagian orang, ini ayat, ini hadis bertentangan dengan ayat. Karena dalam ayat cuma perintahnya cuma di cambuk saja 100 kali. Az-zani wa az-zani fajlidu kulla wahidin minhumah 100 jambuk. Jambuk masing-masing di antara keduanya sebanyak 100 kali jambuk dalam surat An-Nur. Enggak ada perintah diasingkan. Lalu bagaimana? Lalu ayat ini harus dibuang. Subhanallah. Ma'asyur muslimin dan muslimat rahimahumullah. Ini jambuk. Orang yang menolak ayat karena dia tidak faham dengan makna ayat dan hadis Rasulullah SAW. Dan Islam tidak. Pada saat kondisi seperti demikian, ayat diambil dan juga hadis diambil. Karena hadis menerangkan makna yang ada dalam Al-Quran. Kehukumannya adalah dicambuk 100 kali, kemudian juga diasingkan selama 1 tahun. Walaupun para ulama rahimahumullah terangkan bahwasanya makna diasingkan tersebut, bagaimana yang diterangkan oleh Imam Malik rahimahullah, makna diasingkan tersebut itu pada zaman dahulu memungkinkan seseorang diasingkan di tempat yang sepi, yang tidak ada manusia di sana, sehingga dia merasa jera, merasa menderita. Adapun pada zaman sekarang, mau diasingkan kemana? Dia akan ketemu kota di sana. Oleh karena demikian, sebagian para ulama rahimahullah, mereka berijtihad makna diasingkan pada zaman sekarang lebih cocok maknanya dengan di penjara selama 1 tahun. Wallahu ta'ala. Ini contoh. Contoh yang lain. Di dalam surat An-Najm ayat yang ke-14, Allah Subhanahu wa taala menceritakan mengenai surga, bahwasanya surga tersebut berada di sisi Sidratul Muntaha. Kata Allah, "Inda Sidratil Muntaha, indaha Jannatul Ma'wa." Di sisi Sidratul Muntaha dan di sisinya ada surga. Berarti surga tersebut berada di Sidratul Muntaha. Kemudian dalam satu hadis Rasulullah bersabda, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Di antara mimbarku dan rumahku adalah taman daripada taman-taman surga. Jadi ada satu tempat di dalam Masjid Nabawi yang dinamakan dengan Raudhah, antara mimbar Rasul dengan rumah beliau yang dahulu. Di sini sebagian manusia menjadikan ini hadis bermasalah. Dalam ayat diterangkan Sidratul Muntaha, surga berada dekat Sidratul Muntaha di atas. Di dalam hadis dikatakan di dalam Masjid Nabawi. Lalu bagaimana? Itu hadis dibuat. Allahu Akbar. Ini lihat ma'asyar muslimin dan muslimat rahimahumullah. Para ulama terangkan tidak seperti demikian maknanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan taman daripada taman-taman surga. Ia menerangkan keutamaan tempat tersebut, kemuliaannya, kedudukannya. Makanya para ulama rahimahumullah, di antara mereka berusaha beribadah di tempat yang mulia. Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, tatkala beliau menulis kitab sahih Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, dan dia ingin menulis, memasukkan suatu hadis dalam kitab sahihnya, maka beliau salat 2 rakaat di Raudhah, kemudian berdoa kepada Allah minta pilihan, kemudian beliau tulis di dalam kitab sahihnya tatkala beliau berada di Raudhah tersebut. Jadi makna Raudhah tersebut itu menerangkan keutamaan Raudhah yang mulia, yaitu antara mimbar dan rumah Rasulullah SAW. Contoh yang lain. Tatkala Rasulullah SAW dianugerahkan oleh Allah menang di dalam peperangan Badar, kemudian tatkala tokoh-tokoh kekufuran dan kesyirikan seperti Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, yang tewas di dalam peperangan tersebut dimasukkan ke dalam suatu sumur atau kali, dimasukkan ke dalam sumur. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai memasukkan mereka, dan kalau Rasulullah tidak berangkat, Rasulullah panggil itu mayit-mayit. Ya Asbah bin Rabi'ah, ya Syaibah bin Rabi'ah, bukankah kalian telah mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah? Dan ini hadis sahih, diriwayatkan oleh beberapa orang imam. Kemudian sebagian hadis walaupun sahih, ini sahihkan oleh para ulama kibar, ulama yang besar, para imam yang mulia, mereka katakan ini hadis tidak bisa dipakai. Ini hadis tidak bisa dipakai. Kenapa? Karena bertentangan dengan Al-Quran. Bertentangan dengan Al-Quran. Seperti dalam surat Fatir ayat yang ke-22, Allah berfirman, "Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur." Tidaklah engkau ya Muhammad bisa menjadikan orang yang di dalam kubur bisa mendengar. Atau dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-52, "Innaka la tusmi'ul mauta." Sungguhnya engkau ya Muhammad tidak bisa menjadikan orang yang telah meninggal bisa mendengar. Nah, hadis ini bertentangan. Karena dalam hadis tersebut seolah-olah Rasulullah berbicara dengan orang yang hidup. Lalu bagaimana? Hadis dibuang. Subhanallah. Yang disalahkan hadis, bukan pemahamannya. Kalau lama terangkan, ini khusus buat Ahlul Badar. Khusus buat Ahlul Badar, orang-orang yang tewas dalam perang Badar. Ini khusus dalam suasana tersebut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki mu'jizat-mu'jizat yang tidak bisa dikiaskan dengan yang lainnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati dua kubur, kemudian Rasulullah membelah pelepah kurma, menancapkan di kubur tersebut, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Semoga dengan syafa'atku." Dan kata-kata "min syafa'ati" ini ada tambahannya dalam riwayat sahih. "Semoga dengan syafa'atku kedua penghuni kubur ini diringankan azabnya selama dua pelepah tersebut belum kering." Kata-kata "min syafa'ah Rasulullah" dengan syafa'ah Rasul ini menerangkan khusus milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebagian orang mengkiaskan dengan kias yang batil, ini menunjukkan bahwasanya seorang boleh membacakan Al-Quran buat orang yang sudah mati. Karena orang yang sudah mati bisa dapat manfaat daripada amalan orang lain dengan dalil itu. Subhanallah. Ini kias yang tidak benar. Kias ma'al farak. Dalam ilmu usul dikatakan kias ma'al farak. Kiasnya tidak sama. Karena dalam kias dia memiliki syarat dan hukum yang harus disamakan, harus didudukkan terlebih dahulu. Ma'asyur muslimin rahimahumullah. Ini beberapa hal. Menolak hadis karena menurut mereka bertentangan dengan Al-Quran. Tidak ada hadis. Apabila hadisnya sahih, maka tidak ada hadis yang bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. Kecuali kalau seandainya hadis tersebut bukan hadis yang sahih. Makanya ma'asyur muslimin rahimahumullah, ada beberapa hal yang harus juga kita ketahui. Kenapa ada beberapa dalil yang seolah-olah bertentangan? Atau ada sebagian perkataan Rasul yang seolah-olah menyebabkan pertentangan dengan dalil-dalil yang lainnya? Karena kadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan suatu hukum, dan hukum tersebut sudah diketahui oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada suatu pemahaman sahabat yang sudah dikenal oleh seluruh para sahabat atau sebagian besar para sahabat. Sehingga tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan suatu permasalahan yang berikutnya, Rasulullah tidak menerangkan permasalahan yang sebelumnya karena permasalahan yang sebelumnya sudah difahami oleh para sahabat. Sebagai contoh, semoga dengan contoh akan bisa difahami. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah, atau kenapa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kenapa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, apa makna tangan dalam Al-Qur'an, tangan Allah?" Kan dalam Al-Qur'an kan ada tangan Allah. Yad. Apa makna mata Allah? Di situ para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak lagi bertanya. Dan mereka tidak mentakwil-takwil lagi. Oh, tangan maksudnya adalah kekuasaan. Mata maksudnya adalah pengawasan. Rasul tidak menerangkan demikian. Dan sahabat tidak bertanya. Kenapa? Karena ilmu mengenai hal demikian sudah dimaklumi oleh para sahabat keseluruhannya pada tanya tersebut. Makanya para ulama Imam Malik mengatakan wassu'alu anu bid'ah. Bertanya tentang itu bid'ah. Yang tidak ada contohnya daripada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lain. Ada orang yang bertanya, mana dalil menerangkan salat berjamaah bagi laki-laki itu wajib? Kita jawab, dalilnya ada. Sebutkan hadis Rasulullah, hadis orang yang buta yang minta izin kepada Rasul. Enggak, saya pengen hadis yang jelas, salat berjamaah wajib. Ini kembali lagi permasalahannya. Kita jawab, di dalam ilmu para sahabat, di dalam sesuatu yang sudah dimaklumi bersama oleh para sahabat, yang sudah dipahami bersama oleh para sahabat, bahwa salat berjamaah wajib bagi laki-laki di masjid. Apa dalil yang menerangkan hal demikian? Yaitu orang buta tersebut. Buta tidak memiliki penonton. Dalam riwayat yang lain, antara rumahnya dengan masjid melewati suatu kebun, yang mana pada kebun tersebut kadang ada serigala. Nah, sahabat tersebut minta izin kepada Rasul. Ya Rasulullah, inginkan saya tidak bisa salat berjamaah di masjid. Berarti sahabat yang mulia Abdullah ibn Ummi Maktum tersebut sudah paham bahwasanya hukum asalnya adalah wajib. Kalau seandainya enggak wajib, ngapain dia minta izin? Kan enggak demikian. Kalau enggak wajib, ngapain boleh minta izin? Dan itu pun tidak diizinkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam pemahaman para sahabat Rasul sallallahu wasallam wa ala telah terdapat satu pemahaman yang sudah tertanam bahwasanya sudah berjamaah wajib bagi laki-laki. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada riwayat yang jelas-jelas mengatakan salat berjamaah wajib bagi laki. Lafaznya akan tapi dalilnya ada. Dalil itu kan ada. Yang ini harus dipahami oleh kita masyarakat muslimin rahimakumullah. Contoh yang lain, permasalahan bid'ah. Tidak ada seorang pun daripada para sahabat yang membagi bid'ah kepada bid'ah hasanah, bid'ah dalalah, bid'ah wajibah, bid'ah mustahabbah, bid'ah makruhah. Tidak ada. Tidak ada seorang pun dari kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tatkala sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud melihat para pelaku bid'ah lagi ngumpul di masjid bikin bid'ah, bertasbih dengan mempergunakan alat kerikil, dengan menggunakan biji-biji tasbih, datang Abdullah bin Mas'ud ditumpahin biji-biji tersebut. Dan riwayat yang diputus tali-tali yang ada biji-bijian tersebut. Karena dalam pemahaman para sahabat itu sudah jelas. Enggak butuh diterangkan lagi. Makanya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ini beberapa hal yang harus kita ketahui. Makanya perbedaan, dan ini yang selalu saya sampaikan, perbedaan antara ahli sunnah dengan selain daripada ahli sunnah itu dalam memahami dalil. Di dalam memahami dalil. Ahlu sunnah memahami Al-Quran dan sunnah sebagaimana yang difahami oleh Rasul dan para sahabatnya. Karena banyak aliran-aliran Islam yang semuanya mengaku berdalilnya Al-Quran dan sunnah, tapi mereka salah dalam satu hal. Tidak memahaminya dengan pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nomor yang 135. واعلم أن دور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله عز وجل التي افترضها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم جوره على نفسه، وتطوعك وبرك معه سام لك إن شاء الله تعالى، يعني الجماعة والجمعة معه والجهاد معه وكل شيء من الطاعات تشاركت فيه فلك نيتك. تطويلة bahwasanya kezaliman pemimpin tidaklah mengurangi kewajiban daripada kewajiban Allah yang telah Allah wajibkan melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, tahuilah bahwasanya kezaliman pemimpin tidaklah mengurangi kewajiban daripada kewajiban-kewajiban Allah yang telah Allah wajibkan atas melalui lisan nabinya. Itu kewajiban untuk tunduk dan taat kepada pemimpin. Maksudnya, walaupun pemimpin tersebut adalah pemimpin yang zalim, akan tetapi kewajiban sebagai orang yang dipimpin untuk taat kepada mereka tidaklah berkurang sedikit pun juga disebabkan karena kezaliman pemimpin tersebut. Jauhu ala nafsi. Kezalimannya adalah tanggung jawabannya kepada dirinya. Wa tatawwu'uka dan ketaatanmu, wa birruka ma'ahu tamam laka insyaallah, dan kebaikanmu bersamanya akan sempurna insyaallah. Maksudnya engkau akan mendapatkan balasan atas taatanmu dan sikap taatmu. Kemudian yakni yaitu yang dia maksud tunduk dan taat tersebut yaitu melakukan jamaah, melakukan salat berjamaah, wal jumu'ah ma'ahum, dan melaksanakan salat jumu'ah bersama mereka, wal jihadu ma'ahum, dan berjihad bersama mereka, itu pemimpin yang zalim. Wa kullu syai'in min ath-tha'at, dan seluruh bentuk daripada ketaatan, fasyarikhu fihi falaka niyyatu, maka ikut sertakanlah dia padanya, maka engkau akan mendapatkan pahala niyatnya. Maksud daripada perkataan beliau ini, beliau menerangkan bahwasanya walaupun pemimpin itu tersebut adalah pemimpin yang zalim, maka kezalimannya tidak mengurangi kewajiban kita untuk tunduk dan taat kepada pemimpin. Kezaliman dosa atas dia, adapun pahala taat kita akan mendapatkannya sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam riwayat hadis yang sangat banyak sekali kata Rasulullah, dan tadi dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa in dhalaba malak Bayang darab Allah maka akhadha, walaupun dia pukul punggungmu, walaupun dia ambil harta, tunduklah dan taatlah. Dengar dan taat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Kayaknya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam mu'alajah al-waqi', di dalam mencari solusi daripada kenyataan yang ada, seseorang bukan cuma butuh semangat saja. Seseorang jangan cuma bermodalkan perasaan saja, tapi berdirilah di atas Al-Quran dan Sunnah sebagaimana yang difahami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Dan saya selalu menyampaikan para sahabat tatkala terjadi perjanjian Hudaybiyah, yang mana secara zahir perjanjian tersebut seluruh yang merugikan kaum muslimin, secara zahir menurut akal seluruh yang merugikan kaum muslimin, merugikan para sahabat yang sudah berjalan kaki menunggangi unta dari kota Madinah datang ke Mekah. Perjalanan yang besar. Tapi mereka tunduk dan taat kepada Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala membuktikan pertolongannya. Makanya ma'asyiral muslimin, walaupun pada suatu saat kita melihat atau perasaan kita mengatakan bahwasanya mengamalkan Al-Qur'an dan Sunnah akan menimbulkan kerugian, tapi yakinilah itulah yang terbaik. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan Al-Qur'an untuk manusia merugi. Sebagaimana diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Thaha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nomor yang ke-136. Masih dalam permasalahan yang sama. Wa idza ra'aita rajula yad'u 'ala sultan فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاة فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. يقول فضيل بن عياض: ولو كانت لي دعوة قال كانت لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان. أخبرنا أحمد بن كامل قال حدثنا الحسين بن محمد الطبري قال أخبرنا مردوية السائر قال سمعت فضيلا رحمه الله تعالى يقول لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. قيل له يا أبا علي فسر لنا هذا. قال إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، وإذا جعلتها في السلطان صلح وصلح بصلاح للعباد والبلاد، فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم، وإن ظلموا وجاهوا لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. Apabila engkau melihat seseorang yang berdoa meminta kecelakaan terhadap pemimpin, minta kecelakaan buat pemimpin, maka ketahuilah orang tersebut adalah sahibul hawa, seorang yang mengikuti hawa nafsu. Wa idza ra'aita ar-rajula, bila engkau melihat seseorang yang mendoakan kebaikan buat pemimpin, maka dia adalah sahibus sunnah insyaallah. Berkata Fudail bin Iyad Abu Ali Al-Tamimi, salah seorang sahabat yang sezaman dengan Ibnu Uyainah, salah seorang tabi'in yang sezaman dengan Ibnu Uyainah rahimahullah ta'ala, bahkan beliau dikatakan 'abid dan imam dari zamannya. Beliau berkata, "Law kanat li da'wah ma ja'altuha illa fi sultan." Kalau seandainya saya memiliki doa yang mustajab, maka saya akan jadikan doa tersebut untuk mendoakan para pemimpin. Dalam riwayat yang lain, beliau berkata, "Kalau seandainya saya memiliki doa yang mustajabah, yang mustajab, maka saya akan tempatkan doa tersebut untuk para pemimpin." Kemudian beliau ditanya, "Ya Abu Ali, apa maksud perkataanmu ini?" Kemudian beliau menjawab, "Apabila doa mustajab tersebut saya tempatkan untuk diri saya saja, maka faedahnya cuma buat diri saya saja. Akan tetapi apabila saya mendoakan dengan doa yang mustajab tersebut buat para pemimpin, maka pemimpin tersebut menjadi baik, maka negeri dan penduduk juga akan menjadi baik. Jadi manfaatnya buat orang banyak dan juga buat negeri." Kemudian kata beliau, mengarang buku kita, dan kita diperintahkan untuk mendoakan para pemimpin untuk mendapatkan kebaikan. Dan kita tidak diperintahkan untuk mendoakan kecelakaan buat mereka, walaupun mereka telah melakukan kezaliman. Karena kezaliman mereka atas diri mereka, itu dosa mereka, dan kebaikan mereka buat diri mereka dan buat keseluruhan kaum muslimin. Masyarakat muslimin, lihat keajaiban daripada perkataan beliau. Al-Imam Barbahari rahimahullah ta'ala, bagaimana kisah akhir perjalanan beliau? Beliau difitnah oleh orang-orang yang menyimpang, orang-orang sesat, firqah-firqah yang sesat, yang menyimpang, yang mengajak kepada kesyirikan, bertawassul kepada dengan tawassul yang syirik. Difitnah. Dan fitnah tersebut disampaikan kepada para pemimpin. Akhirnya beliau diperintahkan untuk ditangkap, untuk dibunuh. Sehingga akhirnya Al-Imam Barbahari rahimahullah lari, menyembunyikan dirinya. Sehingga tatkala beliau wafat, tidak ada orang ramai yang mengetahuinya. Allah. Nah, walaupun demikian kondisi beliau, beliau tetap menyampaikan kepada umat untuk tunduk dan taat kepada para pemimpin. Allah. Ini Imam Barbahari, lihat istiqamahnya. Dia tahu bahwasanya tunduk dan taatnya kepada pemimpin bukan karena kecintaannya terhadap kezaliman dan kemaksiatan para pemimpin tersebut, akan tetapi karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang terjadi buat pengarang buku kita Imam Barbahari rahimahullah taala. Karena beliau memang adalah seorang imam ahlu sunnah pada zamannya yang keras terhadap ahlu bid'ah, terhadap ahli kebatilan, sangat keras sekali, sehingga beliau adalah dijadikan sebagai ukuran pada zaman tersebut Sampai ada yang mengatakan bahwa siapa yang mencintai Imam Al-Bukhari, maka jangan ragukan lagi dia adalah ahlu sunnah pada zamannya tersebut. Karena ahlu bid'ah pada zamannya membenci dia. Walaupun demikian, walaupun beliau difitnah dan beliau diperintahkan oleh pemimpin zamannya untuk ditangkap, tapi beliau tetap memerintahkan manusia, mengajak manusia untuk tunduk dan taat kepada pemimpin. Al-Imam Ahmad rahimahullah dicintai oleh pemimpin. Dan biasanya demikian. Akan tetapi yang selalu ada di belakang itu semua adalah ahlul bid'ah, ahli kebatilan, yang memfitnah Imam Ahmad rahimahullah. Memfitnah Imam Ahmad. Menyebarkan perkataan bahwasanya Al-Quran makhluk di zaman Imam Ahmad rahimahullah. Sehingga akhirnya beliau diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tak kala beliau disiksa. Di antara siksaan tersebut beliau dimasukkan ke dalam tikar, digulung dengan tikar yang terbikin dari daun, dari daun, kemudian dibakar ujungnya, sehingga Imam Ahmad yang berada dalam gulungan tikar tersebut penuh dengan asap, kemudian diinjak-injak oleh manusia, kemudian di antara siksaan yang lain diseret dengan kuda mengelilingi kota Baghdad, sehingga tidak jarang daripada teman-teman yang senasib dengan Imam Ahmad meninggal dalam siksaan tersebut. Sehingga suatu saat, di saat Imam Ahmad rahimahullah ta'ala disiksa dengan siksaan yang pedih, kemudian temannya meninggal, temannya tersebut termasuk salah seorang murid daripada Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Ahmad lah yang sendiri menggali kuburannya sendirinya, mengkafaninya, menguburkannya sendirinya, karena dalam suasana disiksa. Sebelum dia mati dia sempat menasihati Imam Ahmad, Imam sabarlah, sungguhnya tidak ada antaramu dan surga kecuali hanya mati. Keesokan harinya adalah hari yang telah ditentukan bahwasanya Imam Ahmad akan dipancung. Allah. Pada saat tersebut Imam Ahmad berdoa. Dan lihat lagi doa Imam Ahmad. Doanya Imam Ahmad bukan mendoakan kecelakaan buat pemimpin yang akan memancungnya besok pagi. Tapi apa doanya? Ya Allah, jangan temukan saya dengannya. Dengan pemimpin tersebut. Dan Imam Ahmad bisa berdoa, ya Allah, matikan dia segera. Ya Allah, turunkan balak padanya. Tapi Imam Ahmad tidak. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala malah mengatakan, ya Allah, jangan kumpulkan saya dengannya. Dan itu terbukti. Terbukti. Esok harinya Imam Ahmad mau dihukum pancung, malamnya pemimpin tersebut meninggal dunia. Malamnya dia meninggal dunia. Dan keesokan harinya terjadi penggantian khilafah. Dan Imam Ahmad akhirnya selamat daripada hukuman tersebut. Ma'asyiral muslimin, lihat bagaimana para ulama rahimahumullah berpegang teguh mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tatkala seseorang datang kepada Imam Ahmad dan berdoa, ya Imam, semoga Allah mewafatkanmu di atas Islam. Kemudian kata Imam Ahmad menjawab, wa ala sunnah, dan di atas sunnah juga. Semoga Allah mewafatkan seorang di atas Islam dan sunnah. Maksudnya kenapa? Karena begitu beratnya memegang teguh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat tersebut. Wallahu musta'an. Nomor yang terakhir. Wa la tadhkur ahadan min ummahatil mu'minin illa bi khair. Dan janganlah engkau menyebutkan seorang pun daripada ummahatul mukminin, daripada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali engkau menyebut dengan baik. Menyebut mereka dengan baik. Maksudnya tidak boleh menyebutkan kejelekan-kejelekan para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghina mereka, apalagi melaknat mereka sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Rafidhah. Orang-orang Syiah Rasulullah melaknat istri Rasul, mengatakan mereka murtad setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, mengatakan bahwasanya makna daripada syajarah terbelunah, pohon yang terlaknat, yang ada dalam ayat Al-Qur'an yang dimaksud adalah Aisyah, dan tuduhan-tuduhan keji lainnya, menuduh Aisyah berzina walaupun Allah subhanahu wa taala telah menurunkan ayat membela Aisyah, masih tetap mereka bersikeras mengatakan Aisyah berzina, wahai berzina. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun seorang muslim terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara umum, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal ladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim." Adapun orang-orang yang datang setelah mereka, mereka mengatakan, "Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa orang-orang yang telah mendahului kami dalam keimanan, dan jangan Engkau jadikan pada hati-hati kami ghillan, penyakit, kedengkian kepada orang-orang yang telah beriman tersebut." Dan kita dilarang dan kita diajarkan untuk berdoa jangan sampai di dalam hati kita ada penyakit terhadap orang-orang yang telah beriman, gitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya silakan baca buku para imam, para ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan para imam, para ulama dan tabi'in. Mereka tidak pernah menyebut istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan baik, kecuali dengan kebaikan. Memang sebagai manusia tentunya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan. Akan tetapi kebaikan mereka, jihad mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menegakkan Islam mereka di awal-awal Islam, itu sudah menutup pintu-pintu untuk mereka dihinakan dan dilecehkan. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, istri Rasul di dunia, dia juga istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah satu hari didatangi oleh Jibril. Jibril datang berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sampaikan salam Allah kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala." Ini menunjukkan kemuliaan Aisyah, dan Allah tahu bahwasanya Aisyah di akhir hayatnya akan mengalami peristiwa ini, peperangan Siffin, peperangan Jamal, peperangan ini akan terjadi fitnah dan segala macamnya. Akan tetapi Allah tetap menyampaikan salam melalui Jibril kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala. Ini adalah keutamaan istri Rasul yang tidak pantas bagi seorang pun untuk meremehkan dan melecehkan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, sampai demikian kajian kita pada hari ini. Mungkin ada di antara kita yang ingin bertanya, kita persilahkan, baik dengan apa-apa yang berkaitan dengan tema kita sekarang ataupun di luar tema kita, dengan pertanyaan tertulis sebagaimana biasa. Tidak ada. Sesudahi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.